الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dhaw'il kitab wa sunnah. Dan telah kita jelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan terjadinya gerhana, gerhana matahari atau gerhana bulan dengan dua sebab. Sebab yang pertama yaitu kejadian alam, itu bagian dari fenomena alam yang terjadi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan terjadinya gerhana, baik gerhana matahari, demikian pula gerhana bulan yang dapat dibuktikan secara ilmiah penyebab terjadinya gerhana matahari, demikian pula gerhana bulan. Dan sebab yang kedua dari sisi syar'i, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan terjadinya gerhana adalah untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kemudian hamba tersebut menumbuhkan rasa takut pada dirinya akan kekuasaan Allah, kudratullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala yang terjadi di jagat raya ini, sehingga hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba wajib untuk menyembahnya, bukan menyembah kepada matahari dan bukan menyembah kepada bulan, sebab keduanya bahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Kami tidaklah memperlihatkan ayat-ayat tersebut kecuali untuk menumbuhkan rasa takut ke dalam hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala bahwa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innama yukhawwifu Allahu bihima ibadah," bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan terjadinya gerhana adalah untuk menakut-nakuti hamba-hambanya, untuk menumbuhkan rasa takut pada diri-diri hamba tersebut. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa ini keterangan dari Allah, bayan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa terjadinya gerhana itu dapat menjadi sebab turunnya adabullah, turunnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau bukan dengan tujuan itu, maka nadzalika takhwifan, maka ini tidaklah menjadi sesuatu yang menakutkan. Maka hendaknya manusia merasa khawatir dan merasa takut pada saat terjadinya gerhana, boleh jadi itu menjadi sebab akan timbulnya malapetaka, akan timbulnya bencana, azab yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, sehingga hamba tersebut takut jangan sampai kemudian dia termasuk di antara yang merasakan bencana dan azab tersebut. Maka hendaknya dia mempersiapkan dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memasuki permasalahan yang berikutnya, permasalahan yang kedua. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, hukmu salatil kusuf wa daliluha. Apa hukum melaksanakan salat gerhana dan apa pula dalilnya? Kata beliau, wa salatul kusufi wajibatun ala ma sarraha bihi Abu Awana fi sahihi. Salat gerhana hukumnya wajib sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Abu Awana dalam kitab sahihnya. wa hukiya an Abi Hanifah, dan juga dihikayatkan pendapat wajibnya ini dari Abu Hanifah, wa ajraha Malikun majral Jum'ah, bahkan Al-Imam Malik rahimahullahu taala menyamakan hukum salatul kusuf sama seperti salat Al-Jum'ah. Beliau menyamakan salatul kusuf hukumnya sama seperti salat Al-Jum'ah, yaitu wajibnya. Wa qawwa Ibnu Al-Qayyim rahimahullah al-qawla biwujubiha, dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menguatkan pendapat tentang wajibnya melaksanakan salat Al-Kusuf. Dan bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan wa hadha qawlun qawiyyun jiddan, dan ini merupakan pendapat yang sangat kuat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa salat gerhana apabila terjadi gerhana hukumnya wajib. Wa ayyadahu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, dan dikuatkan pendapat ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wa dzalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara biha, dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Beliau mengatakan fa idza ra'aytum dzalik fasallu wad'u wadhkuru hatta yankashifa ma bikum, apabila kalian melihat terjadinya gerhana maka hendaknya kalian mengerjakan salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kembali seperti sedia kala, yakni hingga berakhirnya masa gerhana tersebut. Wa kharaja fazi'an ilaiha, dan bahkan beliau keluar dalam keadaan takut menghadapi kondisi terjadinya gerhana tersebut. Wa akhbara annaha takhwifun li'ibad, dan beliau memberitakan bahwa terjadinya gerhana tersebut untuk menumbuhkan rasa takut ke dalam hati-hati hamba-hambanya, agar mereka melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagian kecil dari gambaran hari kiamat bahwa Allah Azza wa Jal qadirun ala kulli syai, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini pendapat yang zahir yang sahih, wallahu taala alam, menyelisihi pendapat jumhur yang mengatakan bahwa salatul kusuf hukumnya mustahabbah, hukumnya sunnah mustahabbah, dan diriwayatkan atau dinisbatkan kepada jumhur ulama. Namun yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh penulis bahwa hukum salatul kusuf wajib berdasarkan perintah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak diketahui ada yang memalingkan dari hukum wajibnya melaksanakan salat al-kusuf. Namun yang perlu diperhatikan di sini bahwa kewajiban melaksanakan salatul kusuf itu kaitannya dengan melihat. Fa idza ra'aytum dzalik fasallu, apabila kalian melihat terjadinya gerhana maka salatlah kalian. Maka ini sangat berkaitan dengan melihat gerhana. Apabila misalnya kita mendengarkan berita atau ada sebagian mereka yang ahli dari ahlul falak yang mengerti tentang ilmu hisab, di mana mereka memperkirakan bahwa pada bulan sekian, pada tanggal sekian, pada jam sekian, dan bahkan pada detik sekian itu akan terjadi gerhana, akan terjadi gerhana matahari misalnya. Mereka menyebarkan itu di koran-koran. Namun selama kita tidak melihatnya maka tidak dianjurkan untuk melaksanakan salatul kusuf. Jadi tidak dilihat dari pengumuman, tidak dilihat dari pengumuman. Adanya pemberitaan tersebut hanya menjadikan kita untuk waspada, memperhatikan dan berjaga-jaga. Namun apabila kita tidak melihatnya, apabila kita tidak melihatnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, boleh jadi perkiraan hamba tersebut keliru. Mereka memberitakan tanggal sekian terjadi gerhana, ternyata tidak terjadi misalnya. Maka dalam hal ini tidak ada anjuran untuk melaksanakan salatul kusuf, ya, kecuali apabila mereka melihat bahwa benar-benar terjadi gerhana, gerhana matahari atau gerhana bulan. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, waqtuha. Kapan waktu pelaksanaan salatul kusuf? Waqtuha min ibtida'il kusuf ila dhahabih. Adapun waktu pelaksanaan salatul kusuf dimulai dari mulai terjadinya gerhana hingga berakhirnya. Mulai terjadinya gerhana hingga berakhirnya. Hingga kalau misalnya terjadinya gerhana selama satu jam, maka selama satu jam pula seseorang melaksanakan ibadah, mengerjakan sholat yang kemudian dilanjutkan dengan khutbah dan dilanjutkan dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tergantung dari kapan awal terjadinya gerhana, maka di saat itu kita dianjurkan untuk segera melaksanakan sholatul kusuf dan berakhir pada saat kembali normal. Berakhir pada saat kembali normal seperti sedia kala, tidak lagi terjadi gerhana. Naam, ini yang disebutkan oleh beliau liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum syai'an min dzalik fasallu hatta yanjali." Apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana tersebut, maka hendaknya kalian mengerjakan salat hingga berakhirnya gerhana itu. Jadi ini menunjukkan bahwa waktu akhir dari pelaksanaan salat yang dilanjutkan dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala apabila telah berakhirnya gerhana. Apabila telah berakhirnya gerhana. Maka di sini timbul permasalahan, apa hukumnya melaksanakan sholat gerhana di waktu-waktu yang terlarang? Misalnya, terjadi gerhana sebelum terbitnya matahari, setelah sholat subuh. Terjadi gerhana. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la salata ba'da al-fajr hatta tatlu' asy-syams. Tidak ada salat setelah salat subuh hingga terbitnya matahari. Maka seorang tidak diperbolehkan mengerjakan salat setelah mengerjakan salatul fajr hingga memasuki waktu duha, terbitnya matahari. Lalu jika terjadi gerhana pada waktu-waktu tersebut, setelah asar, sebelum maghrib, setelah subuh, sebelum terbitnya matahari, apa hukumnya melaksanakan sholat gerhana? Yang sahih dari pendapat para ulama, diperbolehkan. Ya, sebab sholat gerhana termasuk di antara sholat yang memiliki sebab. As-sholatu dzatul asbab. Dan sholat-sholat yang memiliki sebab diperbolehkan untuk dikerjakan meskipun pada waktu-waktu yang terlarang. Seperti misalnya sholat tahiyatul masjid. Apabila seorang masuk ke dalam masjid setelah asar, maka diperbolehkan baginya mengerjakan sholat tahiyatul masjid karena ada sebabnya. Maka demikian pula halnya sholat gerhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza ra'aitum dzalik fasallu. Apabila kalian melihat terjadinya gerhana tersebut, maka hendaknya kalian mengerjakan sholat. Jadi disyariatkannya sholat kaitannya dengan melihat terjadinya gerhana. Terjadinya gerhana kapanpun, meskipun pada waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholatul kusuf pada waktu-waktu tersebut. Nah, adapun permasalahan yang keempat ini cukup panjang, insyaAllah ta'ala kita akhirkan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhukumullah.